Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sering lewat depan sini, lewat Semplak kalau keliling Ciampea. Sampean juga saya ada di dalamnya, subhanallah. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, perlindungan, rezeki yang banyak barokah Allah limpahkan. Wajah Tatang dan seluruh pimpinan di Lanung Tatang Sanjaya, seluruh keluarga besarnya juga masyarakat kita, insyaallah, amin. Dan umumnya buat seluruh pasukan angkatan darat TNI di seluruh Indonesia, insyaallah. Tanggal 30 Maret besok kami ada acara Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Mudah-mudahan ibu-ibu dari Bogor, bapak-bapak bisa memenuhi stadion utama Senayan, insya Allah. Pengen juga tuh saya turun di tengah-tengah pakai helikopter gitu. Kepada komandan kita ya, dan di skuadron, kenapa saya menolak halus permintaan untuk Yasin Ar-Rahman Waqiah Al-Mulk, bagaimana sudah diumumkan tiap hari di televisi, yang sudah menghafal juga anak dan sudah menghafal 50 ayat surat Al-Baqarah, 100 ribu orang akan berkumpul. Kayaknya keren gitu kalau ada penerjun payung gitu, ya, yang ikut meramaikan acara. Mudah-mudahan Allah SWT memberi nanti cuaca seperti sekarang, cerah dan adem. Hari ini kita coba akan belajar sedikit dari penggalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang itu ya bisa profesional, bisa kemudian tenang melakukan tugas, apa saja tugasnya. Antara lain kalau dia aman secara rezeki, nggak mikirin utang, pagi-pagi nggak ada yang nagih, malam nggak ada yang nungguin, kelas sekolah terbiayai dengan baik, sampai perguruan tingginya, sampai nikahnya, istri juga bulan sekali ganti gelang, ganti emas. Ya, 2 tahun sekali bisa pergi ke Mekah gitu. Di fokus. Manakala kemudian di antaranya adalah urusan yang kait dengan kesejahteraan, ini beres. Persoalannya adalah dia nggak akan beres kalau satu, dia tidak bergantung sama Allah, bergantungnya sama pekerjaan, sama gaji, sama penghasilan. Nah ini nih faktor awal, faktor utama yang membuat rezeki seseorang tidak aman. Dia salah bersandar. Contoh, bakap kita nih beli paku, dan nanti bapak belum gajian, nah itu salah. Salah banget. Salah betul. Bila mana ada tentara, ada prajurit yang menggantungkan kebutuhannya, keperluannya sama yang namanya gaji, asli salah. Nggak bakal bisa memenuhi ini pengeluaran kita lebih banyak daripada pasukan. Apalagi kalau tentara ada yang berbini 2. Nggak boleh kalau nggak ketahuan. Iya, artinya dia hidup lurus saja.